Mitra Bisnis, Indopos menulis, Indonesia saat ini adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Namun kondisi demokrasi saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, malahan banyak terjadi konflik di masyarakat yang penegakan hukumnya juga masih lemah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda soal ini? Jadi, demokrasi memang harus berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan. Tapi tidak benar kalau hanya dikaitkan dengan kesejahteraan. Seakan-akan demokrasi baru berguna kalau meningkatkan kesejahteraan. Loh, kalau gitu terlalu materialistis pikirannya. Emangnya kita ini hidup hanya untuk makan? Tidak. Jadi memang benar demokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi bukan cuma itu tujuannya. Demokrasi kan kita perlukan untuk kebebasan. Itu dulu. Nah, alhamdulillah kita kan sudah menikmati kebebasan. Tapi kebebasan saja tanpa keadilan itu berbahaya. Maka kita juga harus menegakkan keadilan, memperbaiki sistem hukum. Ini persoalan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita punya kekayaan alam. Nah, tapi kalau hanya dengan kebebasan, ini juga berbahaya meningkatkan kesejahteraan. Hanya pertumbuhan dari segi ekonomi, tapi tidak berkeadilan. Maka itu antara kebebasan, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, harus diimbangi oleh keadilan. Nah, terus dengan demikian, muaranya akhirnya kesejahteraan yang merata. Itu yang dimaksud dengan keadilan sosial. Sebagai cita-cita kelima Pancasila kita kan. Nah, di samping itu, demokrasi juga kita perlu imbangi dengan semangat kebersamaan, solidaritas. Seperti bangsa Prancis juga kan, fraternity, liberty, equality, fraternity. Kita juga gitu. Ya, kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sebagai bangsa yang paling majemuk di atas muka bumi. Kita memerlukan suasana rukun, kebersamaan, ya, solidaritas sosial. Jadi, itu hanya mungkin terjadi kalau kita membangun sistem demokrasi. Jadi, demokrasi kita itu bukan hanya untuk kesejahteraan, tapi juga kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Gitu. Kerukunan hidup bersama. Plus tentu saja kesejahteraan. Jadi, kalau dilihat dari perkembangan 15 tahun terakhir, ini luar biasa kemajuannya. Nah, tetapi kalau Anda mau ukur dengan keadaan Amerika sekarang, Jerman sekarang, Prancis sekarang, masih jauh. Tapi kalau Anda ukurnya itu 15 per tahun pertama Jerman, 15 tahun pertama Amerika, 15 tahun pertama Prancis, jauh kita lebih hebat, jauh kita lebih maju dalam sistem demokrasinya gitu. Dan bahkan sebagai negeri muslim terbesar, kita juga jadi model sekarang nih, jadi contoh. Arab Spring itu nyontohnya ke kita. Kiblatnya dan juga negara-negara Asia Tenggara menjadikan kita itu model. Sebenarnya ada optimisme selalu pesimis gitu loh setiap kali menghadapi gejolak-gejolak. Ini gejolak ini kan gejala sementara ini, ya kan? Jadi sistem yang kita sudah bangun ini sudah in place, sudah betul ini. Perbaiki mana yang kurang, seperti misalnya amburadulnya hukum. Nah, ini kan harus ditata, ya kan? Sistem politik pun yang kelebihan harus dikurangi, yang kurang harus disempurnakan gitu. Ekonomi juga begitu, bagaimana menjamin keadilan ya supaya tidak ada kesenjangan yang terlalu melebar. Nah, hal-hal seperti ini ya ongoing proses ya, sambil jalan kita mengalami perbaikan terus-menerus gitu. Jadi yang penting menurut saya ya, bagaimana kita melangkah memperbaiki mulai dengan apa yang ada sekarang dan yang pilihan moral paling baik itu menghadapi masa depan terutama generasi muda ya. Kita harus menatap masa depan dengan optimis dan kita harus mulai dengan sistem yang sudah ada sekarang, yang sudah kita pilih, demokrasi dengan belum sempurna ini. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki, saya Wendy Lim.